إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، الله سبحانه وتعالى أسأله بمنه وكرمه أن يجعل هذه المجالس مجالس خير وبركة، ويكتبها عنده عز وجل في ميزان حسناتنا، إنه ولي ذلك. ولعله في هذه الدقائق اليسيرة أذكر شيئا مما يمكن أن يستفاد منه، وإلا فإن الخير قد أخذناه بإذن الله عز وجل من المشايخ حفظهم الله. إن شاء الله دي مجلسيني سيهني أثبت كان ممكن فائدة أدب علم كتاب بحمد الله سبحانه وتعالى كتابات داري مشايخ حفظهم الله تعالى وبارك الله في أعمارهم. مما ذكره الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله تعالى المالكي، ذكر كلاما في فضل أو بيان حال طالب العلم. Dan sebenarnya hadirakumullah, kita thullabul ilm sering kita dengar ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengenai keutamaan belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Ada faedah dari At-Tartusyi rahimahullah. Innahu dzakara rahimahullah taala fi kitabih Sirrul Muluk. يقول رحمه الله بمعنى كلامه: إذا رأيت الرجل يحب مجالس العلماء العلم والعلماء والحكماء فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أراد به الخير. وإذا رأيت الرجل يحب مجالس العامة وسماع الأخبار أخبار العامة وينفر من مجالس العلم العلماء، قال: فألحقه بعالم الخنافس. ومعنى كلامي رحمه الله تعالى jika engkau melihat ada seorang yang semangat hadir di majlis ilmu, suka belajar ilmu, suka duduk belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah, kata beliau rahimahullah, orang tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan, berikan taufik. Adapun jika ada orang yang mana dia, kata beliau rahimahullah, tidak suka belajar ilmu, tidak suka duduk belajar di majlisnya ulama dan hukama, dan dia hanya suka majlis yang mana majlis tersebut hanya majlis cerita, sebutkan cerita, khabar-khabar, kata beliau rahimahullah, maka orang tersebut alhiqhu bi'alam al-khanafis, maka ikutkanlah orang ini dengan alam al-khanafis, yaitu alam binatang atau alam serangga. Khanafis rubama ma'al khanafis, jenis serangga. Umbang abnu, Allah alam. فالشاهد عبدكم الله من هذه الفائدة استفدنا bahwa jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semangat untuk hadir di majelis ilmu, maka itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu bihamdillah azza wa jal, dengannya kita bisa mengetahui akidah yang benar, agama kita, ibadah, akhlak, muamalah. Dengan ilmu bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, kita akan jauh dari seluruh kejelekan. Sebagaimana kama dzakara Syekhul Islam rahimahullah ta'ala fi fatawi bi anna asla al-khair huwa al-ilmu wal-adl wa aslu al-shar huwa al-jahlu wal-zulm. Hadi min fawaid Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, dasarnya kebaikan kama qala rahimahullah adalah al-ilm, ilmu dan al-adl, dan dasar kejelekan adalah al-jahlu wal-zulm. Famin taufiqillah subhanahu wa ta'ala an manna Allah 'alaina bil-'ilm wa an sahhalahu lana. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في ذلك. دن حفظكم الله العلم لا ينفع إلا بالعمل. دن جلاس حفظكم الله بهو العلم harus tidak akan memberikan manfaat kecuali dengan العمل به. ومن الفوائد كذلك أحبركم الله ومما ذكرها كذلك الشيخ في ذكر مزايا وفضائل الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الذي ألفه اقتضاء العلم العمل، ذكر في مقدمته رحمه الله أو بليو رحمه الله الإمام الخطيب البغدادي yang kita dapat faidah fi ilmu al-mustalah fi al-nukhbah. Beliau rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Qidha'ul Ilm, Al-Amal, fi al-muqaddimah, beliau rahimahullah ta'ala dhakara annahu yashkur Allah subhanahu wa ta'ala ala ma an'ama bihi alayhi min al-ilm. وذكر حفظه الله أو ذكر رحمه الله تعالى أمر العمل. ولعلني أذكر هذه الفائدة من كلام رحمه الله، فإننا كثيرا ما نسمع عن العلم فنحتاج أن نسمع شيئا عن العمل. فذكر رحمه الله الخطيب البغدادي في مقدمته إلى أن قال ونشكر الله سبحانه على ما ألهمنا ونسأله التوفيق للعمل بما علمنا. فذكر رحمه الله تعالى شكره لله عز وجل على ما ألهمه من العلم، يأتي بليه رحمه الله وتعالى بشكر كبار الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل memberikan توفيق dan إلهام، توفيق belajar agama Allah, rihlah fi talabil ilm. Dan kama qala rahimahullah wa nas'aluhu at-tawfiq lil 'amal. Ini habibakumullah, seorang muslim, seorang mukmin dan talibul ilm bi surah khassah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah azza wa jalla memberikan taufik. Hada min Allah azza wa jalla. Wa na'lam, kita mengetahui bahwa agama Allah subhanahu wa ta'ala taqumu ala al-syukur wal-sabr. Agama Allah subhanahu wa ta'ala kama dhakara Ibn Qayyim rahimahullah fil madarij, bahwa sebarunya agama adalah al-syukur, an yashkur al-abdu rabbahu azza wa jal ala jami'i ma an'ama Allahu alayhi bih zahiran وباطنا. والشكر كما ذكر رحمه الله تعالى به يقوم الدين. فذكر رحمه الله أن الله ذكر أنه يشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليه. Dan mestinya kita kaum muslimin yang thullabul ilm, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala ma waffaqana, karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, memberikan hidayah. Dan kita ketahui, ihbirakumullah, seluruh ni'mat dari Allah azza wa jal, termasuk ni'mat, ni'mat yang paling utama adalah al-Islam. Ni'mat selanjutnya adalah al-hidayah ila sunnah wal ni'mat. Dan ni'mat selanjutnya adalah ni'mat al-istiqamah ala dinillahi subhanahu wa ta'ala, wa ni'matul ilm wa tawfiq li talabil ilm. Fahadihi ni'amun azimah yamannullahu subhanahu wa ta'ala ala ibadih. Dan sangat jelas, hibirakumullah, hal itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena kita pintar, karena kita cerdas sehingga dapat hidayah, sehingga kita dapat jalan yang benar, dapat petunjuk yang benar. Bukan karena kita pintar sehingga kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-hidayah min Allah subhanahu wa ta'ala. Fal-hidayah, hamidakumullah, la tunalu bil-ubuwah, kama anna al-hidayah la tunalu kadhalika bi بالبنوه ولا تنال ب كذلك بالزوجيه فهذه انما من الله سبحانه وتعالى هدايه dari Allah jalla wa az tabaraka wa taala bukan karena ayahnya kita alim kita pasti alim sebagaimana Nuh alaihi salatu wassalam. Nuh alaihi salatu wassalam, seorang rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala utusnya kepada umatnya, padahal sedangkan anaknya Nuh alaihi salam kafir billahi azza wa jal. Jadi hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena ayahnya kita muslim, ayahnya kita mu'min, kita pasti muslim, kita mu'min, kita alim. Dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Hafidahullah Ta'ala. Nuh alaihi salam beliau mengajak kaumnya selama 1000 tahun illa 50 tahun. Sangat lama beliau alaihi salatu wassalam mengajak umatnya, mengajarkan tauhid, da'wah. Akan tetapi anaknya sendiri tidak dapat hidayah. Ini pasti, ini jelas bahwa hidayah adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa azz tabaraka wa ta'ala. Kadzalika al-hidayah habirakumullah la takunu bil-bunuwah, sebagaimana habirakumullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Inna Ibrahim nabiyyun min al-azm min ar-rusul kama anna Nuh kadzalik. Nabi Nuh alaihi, Nabi Ibrahim alaihi salam, padahal ayahnya, kama fi ba'd at-tafasir, ayahnya Azar bukan mukmin. Maka habirakumullah, al-hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa az. Wa hakadha fi az-zawjiyah, fa inna Lut alaihi salatu wassalam rasulun min Allah azza wa jal, sedangkan istrinya seorang wanita yang kita ketahui bahwa wanita yang tidak salihah. Dan begitu juga habirakumullah fi al-aks fi Fir'aun, fa innahu min akthari khalqillah, seorang kafir, akan tetapi istrinya Asiyah min an-nisa'i as-salihat. Wa hakadha qul fi 'ammi an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. فالهداية والتوفيق من الله عز وجل، لا بالبنوة ولا بالأبوة كذلك لا بالعمومة ولا بالزوجية، فإنما هي من الله عز وجل. ولهذا ذكر رحمه الله قال: نشكر الله سبحانه على ما ألهمنا ونسأله التوفيق للعمل بما علمنا. قد أشار أو ذكر هنا أنه يسأل الله سبحانه وتعالى ومن تعدري الله سبحانه وتعالى سبحانه الله بركان توفيق للعمل للعلم، قال: فإن الخير لا يدرك إلا بتوفيقه ومعونته. كما ذكرنا الخير سور كبيكان كتا كدا أكن دابت كتوالي توفيق دري الله، توفيق دري الله سبحانه وتعالى ومعونته، إلى أن ذكر هنا الوصية في قوله: ثم إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه باجتهاد أو بإجهاد النفس على العمل بموجبه، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا، أو كما قال رحمه الله تعالى. في هذا الكلام وصية yang pertama yang beliau sebutkan di sini adalah الوصية بإخلاص النية، إخلاص النية في طلب العلم. dan sering kita dengar juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ali wa sahbihi wasallam mengenai masalah al-ikhlas fi talab al-ilm. wa na'lam habibakum Allah min akthar al-ahadith allati tukhawif talib al-ilm hadith Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah fi qissat al-Shufay rahimahullahu taala fi sahih Muslim. Termasuk hadis yang membuat talibul ilm, bahkan seluruh seorang muslim yang beramal takut, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah fi qissati, dalam kisahnya Shufay rahimahullahu taala fi sahih Muslim. Ketika Shufay rahimahullah masuk ke masjid dan beliau di dalam masjid melihat banyak orang terkumpul, mereka mengambil faidah dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Dan Shufay radhiyallahu anhu ardhah wa rahimahullah, beliau duduk sampai seluruh orang yang di majlis sudah pulang, dan beliau bertanya kepada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bertanya, berikanlah kepada saya hadis sami'tu min an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dan ketika Abu Hurairah ingin sampaikan hadis tersebut, Abu Hurairah pingsan, dan ketika sadar dan ingin menyampaikan hadisnya, pingsan yang kedua kali. Dan ketika sadar yang kedua kali ingin menyampaikan hadisnya, pingsan yang ketiga kali lebih lama. Dan setelah itu, maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah, beliau sebutkan hadisnya. Dan ini menunjukkan bahwa hadis yang beliau ingin sampaikan adalah hadis yang sangat berat di hatinya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, sehingga tiga kali beliau pingsan. Hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah, awal masyhur, awal man tusa'ar bihim munnar thalathah, orang yang paling pertama yang akan dibakar atau dimasukkan dalam neraka adalah tiga orang. Thalathah wa dhakara minhum ala wa huwa al-alim alladhi a'tahu Allah subhanahu wa ta'ala al-ilm, a'tahu Allah subhanahu wa ta'ala al-Qur'an. فإنه قال القارئ، والقارئ في علمي في اصطلاح السلف القارئ هو العالم، القارئ الفاهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. termasuk tiga yang beliau sebutkan adalah seorang yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi dia belajar agama Allah, belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, sering baca Al-Quran, dapat ilmu dari Al-Quran. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ketika memanggil dia di hari kiamat dan Allah bertanya kepadanya, Bukankah saya berikan kepada engkau ilmu, mudahkan kamu hafal kitab Allah Azza wa Jal? Dan orang tersebut berkata, iya. Faqala lahu Allah subhanahu wa ta'ala, mada amilta bihi? Faqala, qara'tu kitab Allah, ana al-layli wa al-nahar, wa'allamtuhu. Faqala Allah lahu kadabta, waqalat al-malaika, kadabta wa innama ta'allamta, atau kama qala al-Quran liyuqal qari' wa qad qil thumma yu'mar fa yu'khad ila jahannam fa yurma bi fi jahannam al-hadith. Orang ini ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukankah saya berikan kepada kamu ilmu, belajar agama Allah, memudahkan belajar Al-Quran? Dan dia menjawab, iya ya Allah. Dan ditanya lagi, engkau setelah dapat ilmu itu, apakah kau beramal amalnya karena aku, kau tidak? Maka orang itu berkata, iya, saya baca kitabullah, saya mengajarkan ilmu karena engkau ya Allah. Ada makna hadis. Faqala Allahu kadzabta, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada orang tersebut, engkau berdusta. Dan para malaikat berkata kepada orang tersebut, engkau berdusta. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan malaikat untuk memasukkan orang tersebut ke dalam neraka. Wa akhir ath-thani wa ath-thalith, yang kedua, yang banyak sedekah, yang banyak infak, dan juga yang ketiga, yang meninggal syahid. Seluruh orang ini, tiga orang ini, mereka mengatakan bahwa kita infak karena engkau ya Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada mereka, kalian berdusta. Sebenarnya engkau apa? Infak bukan karenaku. Hanya ingin dikatakan apa? Orang ini banyak keluarkan uang, sedekah, karena supaya dikatakan orang apa ini? Banyak infak. Dan juga yang ketiga, al-mujahid fisabilillah Subhanahu wa ta'ala, al-hadith. Dan akhir hadith ini, kama qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu وأرضاه قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على فخدي وقال هؤلاء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم bahwa tiga orang ini yang paling pertama dibakar atau dimasuk dalam neraka, ya, paling pertama sebelum kaum Yahudi dan Nasara. Ini ahmadakumullah menunjukkan bahwa bahayanya orang yang beramal tetapi bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat bahaya. Kama qala ahli ilmi rahimahullah, tiga orang ini amal yang mereka ini amal yang paling mulia, talibul ilm wa muallimul khair wa hafizul quran wa muallimul quran, yang kedua yang meninggal syahid, yang ketiga yang dia menghabiskan hartanya, ya, dalam infak. Ini tiga orang ini amalnya mereka yang paling mulia. Akan tetapi bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amalnya salihnya itu malah menjadi apa? Menjadi dosa, menjadi sebabnya diazab di hari kiamat, bahkan sebelum Yahudi wa an-Nasrani. Fi hadha takhwifun syadid. Ini membuat kita sangat takut, sebabkan kita yang belajar agama Allah atau yang mengajar agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hadir di majlis, apa sebabnya? Apakah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, atau karena dunia, atau karena ingin dipuji? Maka akibatnya wallahul musta'an yang sangat bahaya. Begitu juga hafidhakumullah, al-munfiqu malah wal-mujahid fi sabilillah subhanahu wa ta'ala wa kull al-a'mal as-salihah fi hadith Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu warḍah wa hadith Abi Hurairah wa hadith kadhalik Ibn Abbas wa ghayrihim annahu fi 'inda at-Tirmidhi anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama ذكر من طلب العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار أو حرم عليه النار في روايات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في هذا الحديث 3 صور من صور النية الفاسدة في طلب العلم. dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tiga keadaan niat yang tidak benar di dalam belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Man talaba al-ilma li yujari bihi al-ulama, orang yang belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala dia niatnya adalah yujari bihi al-ulama, supaya dikatakan dia alim, supaya dikatakan dia ilmunya banyak. Dan yang kedua, yumari bihi sufaha, yujadil bihi as-sufaha aw liyasrifa wujuhan nasi ilaih, aw liyasrifa wujuhan nasi ilaih, supaya manusia memperhatikan dia, supaya manusia hadir di majlisnya, supaya manusia memuliakan dia. Maka qala sallallahu alaihi wasallam adkhalahu Allahu an-nar, maka Allah jalla wa az tabaraka wa ta'ala yudkhiluhu, memasukkan dia dalam neraka. As'alullaha al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Hadhihi al-hadith tubayyin lana ahammiyat al-ikhlas fi talabi al-'ilm wal-ijtihadi fi tahsilihi ma'a an-niyyah as-salihah lillahi subhanahu wa ta'ala. Wal-kalam 'ala an-niyyati katheer wa tawil. As'alullaha subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana lil-khairi والصلاح. ولا أريد أن أقرأ الكثير من كلامه رحمه الله، ولكن أوصي نفسي وإياكم أن نقرأ هذا الكتاب، كتاب الخطيب البغدادي رحمه الله، فإنه ذكر فيه كلاما كثيرا جميلا في بيان أهمية العمل لطالب العلم، كما ذكر أمثلة كثيرة في بيان حال طالب العلم العامل بعلمه، كما ذكر بمعنى كلام رحمه الله أن العلم شجرة والعمل ثمرة، أن العلم شجرة والعمل ثمرة. ونعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى قد ذم من علم ولم يعمل، فإنه قد ذمه سبحانه وتعالى بصور متنوعة، ومن هذه الصور أن الله ذكر حاله كحال الحمار الذي يحمل أسفارا. أسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وهكذا أحبركم الله، كما هو المشهور من كلام أهل العلم، وعامل بعلمه لم يعمل، معدب من قبل عباد الوثن، وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. أسأل الله العفو والعافية. المسلم يقرأ في كل صلاة وكل ركعة سورة الفاتحة، والتي فيها التعوذ من حال اليهود والنصارى، فاليهود علموا ولم يعملوا، والنصارى عملوا بجهل. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم وأن يوفقنا للعمل به. وإنما كما قلت مقدمة فائدة من كلام الخطيب رحمه الله لتعلموا أهمية هذا الكتاب. فالوصية لنفسي ولكم جميعا أن نهتم بهذا الكتاب. الله سبحانه وتعالى أسأله أن يبارك لنا في علمنا وأعمالنا وأوقاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا.